Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah, wala khala wala quwata illa billah, amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, ibu-ibu nyai, para habaib, hadir juga Kiai Mustaqim, tokoh agama, tokoh masyarakat yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir, sahibul hajat, Bapak Bupati, tepuk tangan untuk Bapak Bupati, beserta jajaran Forkompinda yang dibarengi para ibu-ibu yang saya hormati, segenap panitia pengajian yang saya banggakan, kaum muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, rahimakumullah. Beli kelapa, keliru merica, aku datang ke Banjarnegara dengan membawa cinta. Saya terkesan dengan kehadiran Bapak Ibu adik-adik malam hari ini, karena rasa cinta itu sehujan selebat apapun tidak kita rasakan. Betul? Maka jika temanmu membuat kamu kecewa, jika pasanganmu membuatmu terluka, yakinlah aku datang membawa cinta. Sebagaimana yang kalian tahu cinta itu apa? Cinta itu seperti air kencing di dalam kolam renang. Maksudnya apa? Wujudnya tidak nampak tapi hangatnya bisa dirasakan. Maka saya setiap kali ke Banjarnegara pasti terkesan, karena hujan panas tidak pernah dihiraukan. Maka saya katakan, melupakan Allah itu dosa, melupakan orang tua itu durhaka, melupakan kalian mana bisa? Ya siapa ya? Adem-adem banyu putih kopi, goblok ya. Los rarewel. Maka siapapun malam hari ini yang datang karena cintanya kepada Allah, saya doakan mudah-mudahan menjadi wasilah Allah mencintai kita. Siapapun yang datang karena cintanya kepada Rasulullah, saya doakan menjadi wasilah Rasulullah mencintai kita. Maka malam hari ini kita akan ngaji dan bersolawat, karena ini masuk di bulan Rajab. Hudnya bayang Banjarnegara pas bulan Rajab. Mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dari Allah dan sahabat Rasulullah. Amin. Maka ketika masuk bulan Rajab ini, saya teringat dengan sabdanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Santai saja, nanti kalau sudah panas saya berdiri. Mbak-mbak lebih suka saya berdiri apa duduk? Berdiri. Itulah Pak Bupati, di mana-mana mbak-mbak suka yang berdiri. Bar, Bro. Kopinya belum datang. Kopi kun dia oh malah. Malah wira-wiri baik. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika pulang dari Mi'raj, beliau mengatakan, "Ra'aitu lailatal Mi'raj." Saya melihat pada malam Mi'raj. Apa yang dilihat Rasulullah? Nahron, sebuah sungai, danau. Ma'uhu ahla minal asal, yang airnya lebih manis dibandingkan madu. Apa coba? Lebih manis dibandingkan madu. Kalau kamu pengen membedakan madu asli atau palsu, gampang. Madunya kamu taruh di atas meja, dirubung semut, palsu. Madunya kamu bakar, terbakar, palsu. Madunya kamu bawa pulang, istrimu marah, asli. Jangan coba-coba Pak Bupati, hati-hati. Jangan coba-coba. Tapi saya meyakini kesuksesan seorang suami berangkat dari doa istri, betul? Itu artinya semakin banyak istri, semakin banyak yang mendoakan. Betul apa salah, Bu? Salah. Itulah cowok selalu salah di mata cewek. Istri saya itu sakit, Bu Bupati. Lagi di Malaysia. Tiga minggu sekali dia harus berangkat ke Malaysia. Tapi beliau selalu mengatakan, Abah ngaji saja, saya tak berobat sama santri. Istri saya bilang, Abah kan saya sakit, saya gak bisa nemenin Abah. Mbak Abah nikah lagi, saya jawab, tidak. Tidak. Karena saya adalah tipe suami yang setia. Karena saya punya prinsip, lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Oh. Ya, saya ngomong sepertana di depan kamera ya. Enggak, insya Allah saya tetap setia. Kalau saya ditanya apakah Gus Miftah nambah istri, nunggu takdir. Nunggu takdir. Kalau memang takdirnya ada, mana bisa saya menolak takdir. Kalau tidak ada takdir, insya Allah saya menciptakan takdir saya sendiri. Airnya lebih manis dibandingkan madu. Wa abradu minas salji, lebih dingin dibandingkan es. Maka mudah-mudahan dinginnya malam hari ini tidak Anda hiraukan menjadi wasilah hangatnya surganya Allah. Amin. Wa atyabu minal miski, lebih wangi dibandingkan minyak kasturi. Fakultu, saya bertanya, ya Jibril, hey Bril, liman hada, sungai ini untuk siapa? Apa jawaban malaikat Jibril? Hada liman sholla alaika fi rajaba. Muhammad, ketahuilah, sungai ini diperuntukkan untuk siapapun yang mau bersolawat di bulan Rajab. Maka mengawali pertemuan malam hari ini kita mau bersolawat, setuju? Biar dinginnya jadi anget. Mau solawatan? Minta lagu baru apa lagu lama? Baru? Belum jadi. Bu Bupati minta lagu apa, Bu? Apa? Pamer bojo? Citra? Ditinggal rabi? Apa ini ngundang Gus Miftah apa Didi Kempot? Didi Kempot gak bisa jalan loh, Pak. Iya, bareng lewati sewu kutoh kekeselen. Yuk, kita selawatan dulu yuk. Mundur alon-alon. Oh, kalau ngangsur alon-alon tuh lagunya Pak Polisi. Ya, kalau Pak Ketua DPR ini mundur alon-alon. Aku mundur alon, alon margo kowe ra gelem kelon. Oke, saya berdiri. Izin Pak Bupati. Shallu ala Nabi Muhammad. Siap selawatan? Ditinggal rabi versi selawat. Sing benambiar iki. Cah iki maning. Kamu itu lama-lama seperti acar di nasi goreng. Ada terus tapi enggak penting. Iya. Yeah. Los ra rewel. Atiku rasane loro. Nyawang konco atau karo agomo randuwe toto kromo Qurane rati wocong sholate yo ditinggal no. Apa iki wis jamane cacah enom kelangan akhlake wong tua diseneni guru yo dikepui ayo rene kendang hatiku rasane lor ahwali. Musik berhenti, kendangnya tok, jamaah sing banter. Iya Rabbi Bil, ya wasial, huwal sing paling banter untuk baca negara. Tangan untuk kita semuanya. Shalawat ala Nabi Muhammad. Ning langit malaikate mo ho aho. Oh, alhamdulillah. Coba kamu kehujanan rasakan apa yang kamu rasakan. Tapi sorry ya, aku sama kamu itu ibarat Maret. Apa? Berdekatan tapi enggak pernah jadian. Iya. Rasa nangis. Nyanyi ditinggal Rabi nangis. Ya kalau calon kamu dinikah sama orang, kamu minta sama Allah, ya Allah bila dia bukan jodohku, cabut saja nyawa jodohnya ya Allah. Malam hari ini saya akan menyampaikan tiga hal. Berapa? Tiga. Tolong lihat jari saya, jangan lihat akik saya, oke? Okay? Pamer matane, pamer. Sudah mulai. Kacamatanya buka, ngapain sama kacamata saya? Kok kamu nafsu amat sama mataku? Ha? Pagernya buka. Yo mosok kiai mau kon buka-buka. Oh alah, ini kalau dilihat dari wajahnya dia corona. Apa itu? Komunitas Rondo Mempesona. Iya. Dasar janda. Sorry ya, kita beda pemikiran. Kamu mikir aku mikir Yawalen. Iya. Ada tiga hal. Cangkemek, meneng. Kelas kebes. Cendol dawet. Nanti Pak mau nyanyi itu ya, kecantol cawet. Kalau kalian, kenapa ini saya sampaikan? Saya pengen sumber daya manusia dari Banjarnegara akan keluar orang-orang hebat. Amin. Ini bupatinya hebat, maka warganya harus menjadi warga yang hebat. Amin. Harus jadi orang top ya. Saya mencatat, orang itu kalau pengen jadi orang hebat, hari ini caranya ada tiga. Berapa? Tiga. Akan saya sampaikan secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Ini jenengnya. Masa karo inyongnya kayak gini ya? Muah, muah. Awis tua. Kalau Rika karo inyong, ya inyong iso mati disit ya. Amin. Lah awis tua keberimen. Kan inyong bisa keracunan. Keracunan apa? Susu kadaluarsa. Expired. Ngomong-ngomong expired, ibu-ibu muda. Kan kalau Pak Bupati itu punya program keluarga, ya itu apa? Maning ya. Iki ya lucu temen tukang foto nih. Lanang payunge pingah. Menjijikan. Wong lanang payunge ping. Yang curiga jangan-jangan saya pakai ya ping ya. Ini ngomong-ngomong soal susu expired tadi ya. Dimana-mana kan pemerintah menggalakkan program keluarga berencana. Salah satu cara dalam Al-Quran supaya anak kita itu hebat, apa kata Allah? Wal walidatu yurdina auladahuna khalaini kamilaini liman arada ayyutimar rodo'ah. Menyusui anak itu 2 tahun. Tolong ibu-ibu muda dipahami. Berikan ASI kepada anakmu 2 tahun. Jangan 6 bulan sudah diganti susu kaleng. Susu kaleng itu susu sapi. Maka kalau sudah besar diajak ngaji jawabane emmo. Mergo anake sapi. Piye-piye kia ASI luwih apik daripada susu sapi. ASI itu praktis, ekonomis, demokratis, dan dilindungi badan hukum. ASI itu praktis. Maksudnya apa? Kemasannya bisa dibawa kemana-mana. ASI itu ekonomis. Maksudnya apa? Wadahnya gak gampang pecah. Kan gak ada ASI penyok, gak ada. ASI itu demokratis. Maksudnya apa? Iso dinggo anake, iso dinggo bapak nih. Dan yang jelas ASI itu dilindungi badan hukum BH. Badan hukum. Kenapa ASI dilindungi badan hukum? Supaya tidak gampang disentuh oleh orang lain. Makanya sapi itu kenapa susunya gampang dipegang oleh orang? Karena susunya sapi tidak dilindungi badan hukum. Kan orang langka, masuk sapi kok tangan orang. Priwe. Kok tangannya ukurannya birah. Shallu ala Nabi Muhammad. Saya ulangi, pengen jadi orang besar, 3 hal ini salah satunya. Nanti yang harus Anda lakukan cuman yang satu tok. Hari ini saya mencatat, pengen terkenal, pengen jadi orang besar itu caranya 3. Tapi yang 2 ini jangan kamu lakukan. Yang pertama, membuat masalah besar. Ini di Indonesia sedang marak. Orang sukanya berhalusinasi. Enggak jelas dia itu siapa, tahu-tahu ngaku raja. Contohnya di Purworejo, Bakul Angkringan jadi raja. Mendirikan kerajaan namanya Kas, Keraton Asu Sejagat. Masih ingat? Itu ternyata Bakul Angkringan. Berhalusinasi, tahu-tahu mendeklarasikan diri sebagai raja. Besok yang payungnya pink jadi raja, gelarnya KSM. Kiai Senggol Modot. Ini belum selesai. Muncul baru di Jawa Barat. Apa? Sunda Emperan. Oh, Empire deh ya. Oh, sok Inggris. Saya kalau bahasa Jawa sama bahasa Inggris lebih bangga bahasa Jawa. Saya setelah mengislamkan Mas Dedi itu ada tamu dari Australia pengen diislamkan. Namanya Antonio Scodori. Malah kaya iwak tok ya. Datang ke pondok saya minta diislamkan. Setelah saya islamkan syahadat, dia dikasih makanan macam-macam sama istri saya. Gak mau makan. Akhirnya istri saya jengkel. Godok telo, masak sayur bung. Makan sayur bung, cangkeme doyan. Takon karo inyong. Apa kaya? What is this? Saya bingung. Bung bahasa Inggrisnya apa? Akhirnya saya jawab, this is a bung. Saya gak tahu bung bahasa Inggrisnya apa. Dia tanya lagi. What is the meaning of bong? Saya jawab, bong is the young bamboo. Bong adalah bambu muda. Orangnya amazing. Kenapa mister? Bambu muda saja enaknya kayak gini, apalagi yang tua. Harap mau berakoti, Pak ya. Kalau saya lebih bangga jadi bahasa Jawa daripada bahasa Inggris. Makanya Sunda Emperan. Akhirnya, bahasa Jawa sama bahasa Inggris lebih kaya mana? Jawa. Jawa dari ujung Jawa Timur sampai Banjarnegara bahasanya beda-beda. Banyuwangi, oseng, son. Nyebrang dikit, ini loh Indonesia. Ketemu Madura, wow, bahasanya keren lagi. Orang Madura. Orang Madura itu kalau daftar polisi gagal terus. Karena kalah berhitung. Orang Banjarnegara berhitung, 1, 2, 3. Madura gak bisa. Berhitung, tos, 1. Ke barat dikit ketemu mana? Surabaya. Wow, bahasanya agak kasar dikit, diancok. Danco itu bukan misuh, itu nama tokoh di Belanda yang diabadikan jadi nama tank. Tank ini dulu dikirim ke Surabaya, kalau masuk kampung-kampung di Surabaya, tanknya datang orang Surabaya teriak-teriak, Danco, kayak gitu. Kok Gus Miftah ngomong Danco fasih? Karena saya tahu ilmu tajwid. Jadi panjang pendeknya pas. Barat lagi, ketemu Jawa apa? Jogja, Solo, bahasanya halus seperti saya. Inyongnya halus ya? Bojone nyong kiye kalau lebaran, sungkemane setengah jam. Dia datang, saya laku dodok di kursi, istri saya laku dodok, matur, beb. Cantik. Kamu orang Banjarnegara gaweane macul, mamah. Halah-halah. Mamah kok tungkae meletek-meletek. Oh, Bu Bupati ya pantes mamah, masa kamu mamah. Mamah, iya papa. Mana nimbal teletong. Menjijikkan. Nyong, ngomongnya halus. Abah, kawula ngaturaken sugeng riyadi mbok menawi kawula gadah kalepatan sak kelima saking ucapan sak langkah saking tindak tanduk kawula. Banyu sawuk lemas sak caruk godhong sak suwek kayu sak coklek. Kula nyuwun agunge sih samudra pangasami abah. Tanganku diambung wolak-walik. Akhirnya saya jawab, "Iya, Bu. Iya, Bunda. Saya yang tua banyak salahnya, kamu yang muda banyak hil, banyak sangunya, jomblo banyak pertanyaannya." Ya namat belum belum urip kok menguyuh tok. Iya malah nyanyi lagune Gus Dur kayak kiye uripe ayem rumangsa aman dununge rasa tanda yen iman sabar narimo najan pas-pasan randuwe bojo iso sabunan matane lamaran kecangkeme bosok temen ya masak ra duwe bojo iso sabunan keprimen ya ngawur temen masak randuwe bojo iso sabunan lamaran. Ke barat lagi dari Jogja, ketemu mana? Banyumasan, Tegal, Banyu Ama, Banjarnegara, Purwokerto, mana lagi? Kebumen, Cilacap. Ini bahasa yang paling saya suka. Blekutuk, blekutuk, blekutuk, blekutuk kayak. Temen bahasa ngapak ya? Keprimen. Ning Banjarnegara rono aku ah, anane nyongak. Nak nyongak, nyongak. Hah? Yang lucu orang Banjarnegara undang saya ngaji, panitianya sambutan. Pak Kiai, kula kolomben sowan deleme Gus Manjing deleme Gus Miftah Kiai anak gapura arane gapura sugeng teka. Aku mbah. Apa? Ternyata gapura selamat datang. Sugeng teka. Kaya pengajian di rumahnya almarhum Ki Dalang Ento Susmono, ditawari udut pakai bahasa ngapak. Ora kepenak temen Pak Bupati. Pak Kiai iya kesuk-suk ngobori cocot. Ya Allah. Cocote siapa ya? Yang ngono ya. Ke barat lagi ketemu mana? Bandung, sama-sama Jawa ini. Bahasanya Sunda. Oh, kadituk kadunia temnya. Cicing mahu lah gandeng, tai kucing mandi serondeng. Yang lucu orang Banjara main ke kampungnya orang Sunda. Begitu masuk kampungnya orang Sunda nginjak kotoran. Orang Banjara tanya, "Taina siapa?" Dijawab sama orang Sunda, "Iya mah taina urang." Orang Banjarnegara marah-marah, "Inyong ra percaya taina urang kok gedene sekie." Jangan membuat masalah besar. Ini orang-orang yang membuat masalah besar. Kalau pengen viral tuh sekarang gampang, bikin komentar yang ngawur. Contoh, komisioner KPAI. Apa? Berenang di kolam renang bisa mengakibatkan kehamilan. Ya Allah, goblok, goblok. Renang iso gawe meteng. Makanya tolong mas-masnya besok kalau renang pakai kondom ya. Ini pejabat negara loh ya. Ngawur itu cangkemnya. Masa renang bisa meteng? Hati, ini Jakarta kebanjiran. Jangan-jangan selesai banjir banyak yang meteng. Mas-masnya saya larang renang di pantai. Saya khawatir ubur-uburnya meteng. Renang bisa hamil itu kan gak nalar ya Pak Bupati. Dan ini disampaikan oleh pejabat supaya apa? Cepat terkenal. Gak harus seperti itu. Maka yang pertama, orang pengen cepat viral bikin masalah besar. Contohnya sudah banyak. Yang kedua, juga lagi ngetren di Indonesia. Pengen cepat terkenal, ketang tungwe ngapa ya? Eh, tukang kendang. Ane celutak temen ya. Kalau ngaji tangtung-tangtung bay. Ngaji disit. Tangannya ratangtung-tangtung bay. Ya. Woi, menengon disit. Kiye arane mangan bakwan ning warojok. Kiyainya tampan musike pekok. Meneng disit. Yang kedua, apa? Sekarang yang lagi ngetren. Melawan orang besar. Ini lagi ngetren. Jadi mohon maaf, orang yang dulu tidak dikenal, misu-misui orang besar melalui YouTube, melalui Instagram, melalui medsos, akhirnya dikenal. Kita masih ingat kasus, Pak, apa? Kiai Ma'ruf Amin, wakil presiden kita, dibilang sama orang, oh dasar tua bangka, mau mati nyalon wakil presiden. Na'udzubillah min dzalik. Ustadz yang mengumpat Kiai Ma'ruf Amin. Jangan alhamdulillah. Itu bukan sifat orang Banjarnegara. Kalau ada orang sakit didoakan saja, kok mudah-mudahan cepat mati gimana? Kita gak boleh punya dendam, betul? Dulu yang memaki Kiai Ma'ruf, hari ini orangnya masuk rumah sakit, sakit didoakan saja. Kita gak usah ikutan membenci. Saya sowan ke Kiai Ma'ruf sama Mas Deddy Corbuzier. Saya tanya begini, Bah, saya manggil Pak Kiai Ma'ruf tuh apa? Abah, ada isu tuh. Apa Gus? Besok katanya kalau Pak Kiai meninggal, jadi wakil presiden akan diganti sama Ahok. Apa jawaban Kiai Ma'ruf Amin? Ya kalau yang meninggal saya, kalau yang meninggal Jokowi, kan saya presiden. Iya. Apa mati itu harus tua? Kan tidak, betul. Walaupun Pak Bupati lebih tua daripada Gus Miftah lebih muda daripada Pak Bupati, bisa jadi yang mati Pak Bupati dulu. Kita doakan Pak Bupati panjang umur. Artinya orang sedunia mati, Pak Bupati hidup sendiri. Amin. Ini Bupati paling viral se-Indonesia. Diundang Hotman Paris Show. Gaya temen Banjarnegara ya. Tepuk tangan untuk Pak Bupati. Tuh, Pak Bupati bisa sukses karena ada peran seorang istri. Maka saya sampaikan, kesuksesan seorang suami ada peran seorang istri. Artinya kalau suami tidak sukses berarti siap-siap ganti istri. BRD, yes gitu. Kalau saya beda. Di balik kesuksesan orang laki-laki akan ada banyak mantan yang menyesali. Iya. Yeah. Carane mantanmu menyesal. Ayo, sebelum saya lanjutkan selawatan lagi biar anget. Ayo, minta lagu apa? Oh Korban Janji, oke. Masih ingat lagunya Korban Janji? Koe lungo pas aku ngajeng-ngajeng. PBNU memerintahkan kepada kita supaya dijauhkan dari virus corona untuk membaca solawat Tibil Qulub. Tibil Qulub versi Korban Janji, oke? Kamu minta apa? Kartonya nomor di? Bien aku sebetah suwe-suwe blumah. Nuruti kekarapanmu sak wayah-wayah. Bien wis tak wanti-wanti aja mlebu mburi. Ha, matan. Yuk, Mbak, saya selawatan Korban Janji versi saya. Nanti kamu lanjutkan Korban Janji versi aslinya. Kuwi sing jilbabe ping me potak-potok wae. Apene kres enggak ya. Kelihatannya mereka Mahmud Abbas. Apa itu mamah muda anak baru satu? Iya. Kalau Pak Ketua DPRD ini beda, koperasi. Komunitas pecinta rondo anak siji. Iya. Shalawat ala Nabi Muhammad. Salawatnya kayak gini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa sifaiha wa nuril absari wa diaiha. Ulangi. Allahumma sholli. Muhammadin tibil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa sifaiha wa nuril absari wa diaiha. Koe lung nuruti hawa nafsumu, engkau lupakan Tuhanmu. lupa akhiratmu. Allahumma sholli sayyidina Muhammad. Teruskan versi aslinya habis ini. Disit ya. Kan aku haus. Ya ngopi disit ya. Mungkin Pak Bupati minum dulu. Mari Pak Dewan dimakan. Senteng. Masalah. Bu. Ini ngaji di mana badok kan mangane keprimen ya. Cangkemek. Lanjut apa sudah? Mbak E kira dolanan HP wae, HP ini cross yang gaya. Pokoknya ngajinya anak-anak tuh begini Pak Bupati. Ngaji alon, alon. Aku ngaji alon, alon mergo sadar aku sopo. Santri sing nakal raiso opo. Aku ngaji alon, alon mergo sadar aku sopo. Ali maksiat sing kakean dosa. Ulangi lagi yang lebih kencang. Aku ngaji alon, alon mergo sadar aku sopo. Santri sing nakal raiso opo. Aku ngaji alon, alon mergo sadar aku sopo. Ali maksiat sing kakean dosa. Bupati kaya lagune beda maning. Aku ngangsur alon, alon mergo sadar aku sopo dadi bupati gajine rasa piro. Bupatimu itu kalau gak niat jadi bupati, mending jadi pengusaha. Betul. Bangkrut ngurusi rakyat. Gajine mung titik, men bulan dodol trek. Ya Allah. Kamu mudah-mudahan bupatinya sehat ya. Coba, maka saya mau pesan sama Pak Bupati. Pak Bupati, Pak Bupati, rakyatnya diopeni, jalannya dibangun, betul? Rene ya, Rene Pak Bupati ya. Pak Bupati dikasih mic. Tepuk tangan tuh Pak Bupati. Jalannya Pak Bupati, nanti dingin masuk angin tuh bokongnya. Jaluk mic ya. Sudah kenal istrinya Pak Bupati belum? Bu Bupati suruh berdiri. Bu, sini berdiri. Cie, pacaran ya. Yang jomblo baper cie. Nanti akan ada yang bilang begini, itu oyo-oyoan. Tuku bawang keliru merico, terus kebayang mau dianggap konco. Ya. Bu. Pak Bupati, itu dia ada rakyat WA saya. Pak Bupati, jalannya gimana? Coba saya mau tanya Pak, pembangunan jalan di Banjarnegara kepriwe? Insyaallah sudah membaik tahun 2020. Insyaallah jalan untuk tingin selesai semua. Amin. Ini keren. Saya kemarin kan lewat jalan, bukan di Banjarnegara ya. Bukan. Iya, alah bikin ngopo. Histeris lihat Pak Bupati itu. Oh, nyalon maning. Oh, cangkemeh. Ah, kemarin saya di luar Banjarnegara. Ngaji, jalannya jelek, saya marah-marah. Ini yang rusak jalan tergandengan, bah. Saya jawab, kamu salah. Siapa mobil mewah? Lah kok bisa? Iya. Kenapa? Karena uang yang seharusnya untuk membangun jalan, malah dikorupsi pejabatnya untuk membeli mobil mewah. Dan itu tidak terjadi di Banjarnegara. Alhamdulillah. Oh, keren. Siapa yang dibeleh? Oh, koruptornya dibeleh. Mudah-mudahan di Banjarnegara semua pimpinan Forkompinda tidak ada yang korupsi, amin. Kalau saya kemarin sudah ngomong sama Pak Bupati pengajian di sana, saya bilang, pokoknya kalau bupatinya selamat, insya Allah rakyatnya selamat. Nah, pengajian seperti ini bisa mendatangkan, cuman ini tuh apa tahun depan juga pengajian lagi Pak Bupati? Iya, tahun depan pengajian lagi. Pak Ketua DPR, bagus gak pengajian seperti sini Pak, DPR sini. Orang mengunggah lunggu baik, wetenge lemune ya Allah. Iya ketua DPR kayak gie, sawak weteng kabeh ya. Pak DPR pengajian seperti ini bagus gak Pak DPR? Dijawab. Bagus sekali. Bagus sekali, ngundang dewek. Coba dilihat, di banyak daerah itu bupati sama ketua DPRD biasanya gak bisa akur. Di Banjarnegara coba Anda lihat, akur. Luar biasa untuk bupati dan Pak Kepala. Tuh liatin. Malah kayak Ipin-Upin berpelukan. Ih, aku malah jijik temen ya. Saya bilang sama Pak Bupati, saya mau bilang. Pemimpin itu boleh gak dikritik? Boleh. Kita itu sama pemimpin, sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah ayat 143. Waja'anakum ummat wasaton. Wakadhalika ja'anakum ummat wasaton. Umat yang tengah-tengah. Artinya apa? Kalau pemimpinnya baik didukung, kalau pemimpinnya salah diingatkan, betul? Bupati siap dikritik Pak Bupati? Siap. Tuh Bupatimu dengerin, siap dikritik. Pak Bupati gak pernah pegang mic ya, iya. Disapa dulu dong Bu Bupati. Padahal kata Pak Bupati kalau di kamar malu-maluin, iya. Mic katanya, pengen gak Pak Bupati nyanyi? Mas, satu album untuk Pak Bupati. Sama Pak DPR, mau nyanyi apa Pak Bupati sama Pak DPR? Cendol Dawet. Eh? Dawet Asu Banjarnegara. Apa? Oh Ayu. Ayo Pak Bupati, Dawet Ayu Banjarnegara. Aku keprima nih orang nyanyi. Orang iso nyanyi. Niki Mawon. Eh payung, payung pink. Gini aja. Malam hari ini kita buktikan kecintaan Banjarnegara terhadap NKRI. Setuju? Saya kemarin dibilang sama orang, katanya lagu ini musyrik, tanya-tanya yang keras dari Banjarnegara padamu negeri. Shallu ala Nabi Muhammad. Padamu negeri kami berjanji. Kurang keras. Padamu negeri kami berbakti. Padamu negeri kami mengabdi. Bagimu negeri jiwa raga kami. Mereka satu lagi mensyukuri kemerdekaan Indonesia di HUT Banjarnegara. Dari yakin ku teguh, hati ikhlasku penuh, akan karuniamu tanah air pusaka. Sekali lagi, mensyukuri HUT-nya Banjarnegara. Dari yakin ku teguh, hati ikhlasku penuh, akan karuniamu Merdeka. Semuanya bawa HP, flashnya bisa dihidupkan. Mumpung Pak Bupati sama Ibu Ketua DPRD berdiri, semuanya flashnya dihidupkan. Kita akan selawatan bareng-bareng. Sebelum pengajian saya lanjutkan, tolong lampunya dimatikan saja. Kalau nggak bisa, Ketua Panitia tak pateni dewek. Soli wasalinda. Semua flash lampunya dihidupkan, diangkat yang tinggi. Kita buat malam hari ini Banjarnegara bersinar. Setuju? Solawat yang kencang, mudah-mudahan semua hajat kita dikabulkan oleh Allah. Amin. Semuanya nanti digerakkan kompak ke arah kanan dulu kalau sudah mulai. Jangan ada yang didiamkan. Semuanya. Shallu ala Nabi Muhammad. Shalli wa sallim daiman. Kurang banter bimang bareng bakang gonjalo tongo wajan Quran najan sakalima lamun ora dikirimi banjur bali brebes mili bali nang kubur. Allah Allah salli wal ali wal bimang wal ali wal ashab. Yang ini tolong dijawab dengan keras. Kami cinta tanah air kami bangga jadi bangsa Indonesia NKRI akan wal ali. Mas minta melodinya saja. Jamaah yang kejam bareng-bareng. Soli iman kurang bandar soli. Ini mangan konco, iya. Ayu tapi jangan murahan, iya. Ngakune muslimah, senengane mlumah karo Pertanyaanku, kowe iki muslimah apa kimcil syariah? Tahu bulat digoreng dadaan, cuwili kergane 500-an. Mosok namu gede rasane enak model gratisan. Kan aku ingin tak kasih tahu ya. Perempuan itu suci seperti sajadah. Saya ulangi. Perempuan itu suci seperti, maksudnya apa? Kenapa seperti sajadah? Karena di atasnya laki-laki bisa beribadah. Rungoke. Malah bokongi aku. Nomor dua, ini melawan orang besar. Lihat di media televisi, orang-orang yang tidak terkenal tahu-tahu misui Pak Jokowi. Misui presiden. Saya bilang begini. Presiden itu bodoh dikritik, tapi dengan cara yang baik, betul? Saya beberapa kali Pak DPR mengkritik pemerintah, saya milih Pak Jokowi, tapi kalau mereka salah, saya siap mengkritik. Wani milih, wani nageh. Kadang-kadang itu pemimpin baik sama kita kalau mau pencalonan tok, betul? Begitu jadi lupa, betul? Coba, kalau Pak, berani siapa sih rusak? Dandani ke Pak Bupati ya. Oh, yang rusak sang kemah. Kelihatannya janda dia. Iya. Kamu naksir aku ya? Sorry ya, kita beda keyakinan. Kamu yakin mau, aku yakin gak mau. Iya. Ambiar. Pak, pengen salaman, nanti mateng loh. Saya bilang begini ya. Konsep dalam Al-Quran kan jelas. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasulullah, taatlah kepada pemimpin. Taat kepada Allah tanpa syarat. Harus, mutlak, wajib. Taat kepada Rasulullah, mutlak, wajib, tanpa syarat. Tapi taat kepada pemimpin ada syaratnya. Pemimpin baik, wajib didukung. Pemimpin salah, wajib dikritisi. Bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Watawasaw bil haq, watawasaw bis sabar. Jangan ngawur. Hari ini di Indonesia tuh mohon maaf ya Pak ya. Kalau sudah benci dengan pemerintah, ini lampunya mati ngapa? Urung dibayar matane. Tau urun cerewet temen. Kamu itu lama-lama seperti kuaci, murah tur nyampah. Iya. Saya masih punya banyak kuot-kuot yang banyak. Oh, nanti pasti kamu jadi non mati ketemu bak itu dibaca ikhlas. Non mati ketemu bak saja dibaca ikhlas. Masa aku ketemu kamu tidak ijab? Iya. Udah kamu cintamu seperti G30 SPKI. Maksudnya isinya penuh dengan pengkhianatan. Kalau Pak Ketua DPRD beda. Cintanya kayak KFC. Kenapa? Banyak cabangnya. Iya. Matane. Pak, turun. Matane lah keprimen ya. Mau kacamata kan buka, saya ini mudun, saya berdiri ibu-ibu langsung teriak, wow celananya lucu, apalagi isinya. Ini loh yang namanya Islam Nusantara, orang Indonesia itu tidak harus pakai jubah seperti orang Arab, boleh pakai celana kayak saya, yang saya pakai ini namanya apa? Kulot matamu kulot, kok yang ini kok kulot, arahnya apa kaya? Malarok. Ini arane tok rung katok sarung. Sangga ngarep ketok kaya sarung, sangga mburi kaya katok. Mau dibuka? Ora apa-apa. Wong kita orang Banjarnegara kok harus pakai jubah? Ya enggak. Wong pekerjaannya narik becak di alun-alun Banjarnegara kok pakai becak? Narik rem ya bisa salah. Rime becak manggone nang endi? Ning isor sadel. Ditarik ra mandek-mandek. Keliru sing ditarik kok. Oh, pakai jubah. Wong pekerjaannya cari degan menewet kelapa kok nganggo jubah. Ya bluluke Sing lucu mana apa? Gaweane ngedok pasir ning kali, nganggo jubah. Gaweane ngedok pasir ning kali kok nganggo jubah. Ya little body, silite gatel kelebon wedi. Makanya kalau kiai-kiai Indonesia itu biasanya pakai sarung. Dan sarung yang dipakai pun biasanya sarung gajah duduk. Kenapa dibuka sarungnya? Ada belalainya. Taat kepada pemimpin itu ada sarannya. Pemimpin baik didukung, salah dikritik. Di Indonesia sekarang ngeri. Kalau sudah benci dengan pemerintah, sebaik apapun tetap dianggap jelek. Tapi kalau sudah cinta dengan pemerintah, seburuk apapun tetap dianggap baik. Maka ada peribahasa, wa'ainur ridho'an kuli aibin kalilatin. Orang itu kalau sudah cinta, aib gak akan kelihatan. Betul. Wa'ainur suti'an kuli khairin tubdil masawiyah. Tapi kalau orang itu sudah benci, sebaik apapun dianggap sama saja. Kalau saya ummatau wasaton, yang tengah-tengah. Artinya apa? Baik saya dukung, salah saya kritik, saya contoh. Saya kemarin mengkritik Menteri Hukum dan HAM. Gara-gara membandingkan kawasan Menteng dengan Priok. Katanya Priok itu kawasan keras rawan dengan kriminalitas. Saya bilang keras itu tidak identik dengan kriminalitas, betul? Kriminal itu belum tentu keras. Ayo coba dilihat. Yang korupsi uang Jiwasraya, yang makan uang Asabri, Senturi, itu bukan uang keras. Tapi mereka yang duduk di ruangan ber-AC, bajunya rapi dan berdasi. Betul? Bukan orang keras. Pak Ketua DPRD coba lihat. Badannya atletis, hatinya teletabis. Keras itu tidak identik dengan kriminalitas. Ada yang bilang begini sama saya, Gus Miftah cangkemnya kasar. Saya bilang, harus ada. Coba saya mau tanya, keramik yang di pasar di kamar mandi itu keramik yang halus apa kasar? Kasar, halus, kepleset, pecah dasi ya. Saya ditanya lagi, kenapa kalau Gus Miftah pengajian sering seneng-seneng? Saya bilang, saya kan praktisi di dunia malam. Orang yang sangat apal dengan seluk-beluk dunia malam. Saya ngajinya sama Purel, perempuan rela diusel-usel. Saya ngajinya sama PSK, perempuan suka klon. Kalau ning Banjarnegara Purwokerto arane telembuk, gang sadar. Arane gang sadar, tapi mbak-mbake dodolan kroto. Apa kaya kroto? Pakan manuk. Manuk ke siapa? Manukmu. Saya ditanya, kenapa kalau pengajian Gus Miftah dibuat menyenangkan? Saya mau tanya, coba Anda jawab. Orang yang datang ke tempat hiburan itu orang senang apa orang susah? Orang susah. Orang susah yang mencari senang. Kalau sudah senang gak mungkin datang ke tempat hiburan. Pertanyaannya, kenapa mereka mencari kesenangan di tempat hiburan? Karena mereka tidak pernah menemukan kesenangan di tempat pengajian. Maka kenapa pengajian Gus Miftah dibuat menyenangkan? Lebih baik mencari kesenangan di tempat pengajian daripada mencari kesenangan di tempat hiburan. Betul? Maka dibuat menyenangkan. Dan posisi saya, kalau ada orang benar, Pak Bupati baik kita dukung. Kalau salah kita luruskan. Saya terakhir mengkritik Menteri Agama yang mau memulangkan ISIS ke Indonesia. Balak teman Pak. Orang diutak jerene. Saya itu heran. Saya bukan berarti marah NU tidak dikasih Menteri Agama. Saya gak ada urusan. Karena NU lebih besar daripada Menteri Agama. Ada Menteri Agama NU ngaji, gak ada Menteri Agama NU tetap ngaji. Begitu, betul? Pokoknya di mana-mana NU Muhammadiyah apapun itu di Indonesia bersaudara, betul? Jangan kemudian hanya gara-gara beda bendera NU dan Muhammadiyah kita bermusuh-musuhan, betul? Saya orang NU, tapi pernah tinggal di masjidnya orang Muhammadiyah 5 tahun. Waktu saya menjadi James Bond, jaga masjid dan kebon. Gara-gara saya tinggal di masjidnya Muhammadiyah, saya kurus, berat badan saya hanya 40 kilo. Kenapa ikut Muhammadiyah kurus? Rano selamatan, orang badokan belas. Begitu saya menikah dengan orang NU, saya gemuk. Kenapa? Susunya cocok. Begitu saya kembali ke lingkungan orang NU, saya tambah gemuk. Kenapa? Karena orang NU dikit-dikit makan. Yasinan makan, tahlilan makan, solawatan, manakipan, rejepan, maulutan, Tonggone sakit minta didoakan. Endelala yang sakit mati, mangan maling. Pitung dina. Nganti rupane kayak besek kabeh ya. Maka kalau baca negara ini pengennya akur, udah beda NU Muhammadiyah enggak ada masalah, betul? Muhammadiyah karo NU ki bedane tipis ya. Lah wong NU senengane dawa, Muhammadiyah senengane cendek. Ayo mbak-mbak di sini, seneng sing dawa apa cendek? Dawa. NU dawa baratan puji-pujian. Dawa. Muhammadiyah baratan enggak ana puji-pujian. Yo ora apa-apa wong cangkem-cangkeme dewek. Betul. Ya saya pesan kalau masjid-masjid NU pakai pujian, pujiannya yang bagus. Kadang-kadang sudah subuh yang pujian 10 tahun. Ora kepenak temen ya. Sing ngadan wis tuwa. Mong bang bang bang. Adan kaya apa ya? Pujiannya ora kepenak temen. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. Wong apak ya Allah Gusti inyong nyuwun ngapura. Sekadai dosa inyong lan dosane bapak biung inyong. Lah lah mau nginyong saya makan ngaji siapa ya? Saya makan masjid siapa? Inyong. Saya pernah ketemu masjid yang adan sendiri, pujian sendiri, diimkomat sendiri, diimami sendiri, makmumnya inyong dewek. Imamnya gaya temen. Terus maju arep sholat, tengok ke belakang. Tahu makmumnya saya sendiri, dia bilang, sawu sufu fakum fis sholah. Luruskan dan rapatkan sofnya. Tak jawab, matane aku. Lah inyong luruskan karo siapa ya? Goblok temen ya. Sing lucu santri inyong apa Jumatan komat begitu mau sholat santri inyong mulih orang sholat. Saya tanya kenapa kamu pulang? Wah imamnya galak bah, galak keprimen. Wah usah dari sholat imamnya ngomong sing gua HP pateni. Wah inyong wedi ya mulih goblok sing dipateni HP ini. Makanya kalau ngomong yang bener. Tangga saya ke Jakarta merantau nggak dapat apa-apa di Jakarta gara-gara yang salah mbok nek. Matur karo mboke. Biung, inyong makane Jakarta dongake ya. Mbokne dongake ya lek tak dongake muga-muga ono apa-apa. Ora itu apa-apa. Maka NU Muhammadiyah harus bersatu. Betul? NU dawab, subuh kunut. Muhammadiyah cendek, orang nganggo kunut. Tapi wargane Pak Bupati Banjarnegara insyaallah sudah tidak ada yang bertengkar gara-gara kunut. Betul? Karena sudah jarang yang sholat subuh. Iya. Ngerti ya, subuhnya setengah betu. Usulnya tambahnya kayak kaya. Usuli fardu subuhi kawanan lillahi ta'ala. NU dawa. Traweh berapa? 20. Muhammadiyah cendek. Yang pira? 10. Pira 8. Ya apa-apa ya. Neng Banjarnegara malah anak aliran sing nomor 3. Ora 8, ora 20. Aliran apa? Aliran sing ora traweh. Imamnya siapa? Kiye. Ya ora apa-apa. Murong pulo wong NU kiye bacaane cendak. Muhammadiyah walu bacaane dawa. Inyong pernah ya Purwokerto mau safari Ramadan. Inyong traweh matur karo panitia. Inyong pengen traweh imame rasa suwe-suwe. Ketemu masjid bar Fatihah sing diwaca waduha. Kan dawa temen ya. Wong biasane inyong mung kulhu karo salam ya ditipu. Yang dibaca waduha cuma 2 ayat tok. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallayli idza sajja. Allahu akbar. Langsung saya teriak, cocok. Saya mau tanya, surat setelah Fatihah itu hukumnya apa? Sunnah enggak wajib enggak dibaca ya apa-apa kok. Qul maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Allahu akbar. Boleh. Yang gak boleh itu baca surat tapi gak baca Fatihah. Jadian di Wonogiri sholat Jumat. Allahu Akbar. Imamnya langsung. Qul ya ayyuhal kafirun. Makmum teriak ya. Subhanallah. Imamnya enggak paham salahnya di mana. Dipikir kurang fasih. Di fasih-fasihin diulangi. Qul ya ayyuhal kafirun. Makmum semakin kenceng. Subhanallah. Imamnya stres. Dipikir kurang fasih. Fasih-fasihin maning. Qul ya ayyuhal kafirun. Akhirnya makmum belakang imam teriak banter banget. Patekah! Yang teriak batal apa enggak? Batal. Sampingi Pak Bupati ngandani, "Sta kena ngomong." Batal, Bro. Sampingnya ketua DPRD malah ngomong dewek, untung inyo ngerang ngomong. Batal. Coba imam sholat saja salah, itu bisa dikritik, apalagi imam pemerintah. Saya bilang Pak Menteri Agama jangan ngawur. Dulu diangkat jadi Menteri Agama, orang yang bercadar, cingkrang, jenggot, curigai, radikalis. Sampai saya ditelepon sama ILC TV One, acaranya Bang Karni Ilyas. Gus Miftah bisa hadir gak di TV One? Saya gak bisa, saya ada ngaji. Apa pendapat Gus Miftah terhadap kebijakan Pak Menteri? Saya bilang, saya tidak setuju kalau cadar, cingkrang, jenggot dikategorikan sebagai radikalis. Walaupun saya juga tidak sependapat, orang yang bercadar, cingkrang, jenggot dikategorikan sebagai pakaian yang paling nyunah. Anda yang bercadar silakan. Enggak usah ngurusi yang tidak bercadar, betul? Jangan yang bercadar merasa paling. Masak bojone inyong mlaku-mlaku karo inyong ning Jakarta dilokne. Bojone kiai kok ora cadaran. Oh, matane tak bilang. Bojo-bojone inyong dhewe kok mok lirik. Jangan-jangan naksir bojone inyong ya. Radikal itu bukan penampilan, tapi gagasan, ide dan pemikiran. Ini belum tentu radikal dicurigai. ISIS jelas radikal, betul? Paspor dibakar. Melawan negara, mengatakan negara ini tauhid. Mau dipulangkan, mau dikasih pekerjaan. Wong Banjarnegara sing nganggo tasik kathah, Pak Menteri. Kebijakanmu itu mohon maaf, jaga sembung makan nasi pincuk, gak nyambung, cuk. Saya berani mengkritik walaupun saya dulu mendukung pemerintah. Pak Jokowi pemerintah ngapi? Saya dukung. Bosok ke sana ya. Pembangunan jalan tol bagus, infrastruktur bagus, ada menteri perhubungan, ada menteri PUPR. Kita dukung, kita fair. Jangan kemudian kalau kita benci sebaik apapun dianggap buruk. Kalau kita sudah cinta, kita buta mata. Makanya posisi kita seperti ini. Saya bilang, NO gak usah marah, gak dikasih menteri. Ora apa-apa, no what, betul? NO tidak mengabdi kepada personal presiden, tetapi NO mengabdi kepada NKRI. Karena presiden bisa diganti, NKRI harga mati. Artinya siapa? Artinya apa? Siapapun presidennya, selama diusah, disahkan oleh undang-undang kita dukung, betul? Harusnya begitu. Maka jangan melawan orang besar. Kadang-kadang pengen terkenal melawan orang besar. Jokowi, pateni, bunuh. Cekal polisi. Memalukan. Pak Bupati kamu kritik boleh. Datang ke kantor, diterima Pak Bupati ya. Diterima. Bupati ini mangan bahaya. Pak Bupati ini batin, kiai ini asu. Tunggu kancane inyong, ya apa-apa ya. Maka jangan jadi yang pertama orang membuat masalah. Yang kedua melawan orang besar atau membuat masalah besar. Jadilah yang ketiga apa? Menyelesaikan masalah besar. Itu baru keren. Jadilah problem solver, jangan troublemaker. Contohnya Pak Bupati kiye. Gajine didik ora apa-apa, niatnya pengabdian, betul? Lho Pak Bupati kiye, lah pengen sugih, ora usah dadi bupati. Wae dadi pengusaha wis sugih. Milo kula yakin bupati ini ora korupsi, betul? Saya bilang di mana-mana kewan sing mangan tanduran ning sawah jenenge bajing, tapi kok kalau ada pejabat makan uangnya rakyat namanya bajing. Kenceng temen Pak Bupati. Mudah-mudahan bupati-bupati se-Indonesia kayak Bupati Banjarnegara. Amin. Gaya temen diundang Hotman So. Sing dideleng ora Hotman Paris e. Cewek. Jadilah orang yang menyelesaikan masalah besar. Jadilah pionir, jangan sekedar follower. Follower Gus Mun tak Instagram 1 juta. Sombong matane ngandani. Ketua DPRD followernya berapa, Pak? Di Instagram. 25. Kanca dewan 35. Mianyar. Saya pikir penting kok Pak Bupati, Pak Dewan, untuk sosialisasi kinerja pemerintah melalui media ya. Tapi nyonge yakin ketua dewane NU. Cangkeme udah tudut baik kan mau ya. Karena kalau Muhammadiyah kan haram ya. NU makruh. Orang NU saja ngerokok pakai dalil ni'matul udud ba'da dahar. Oh, lah santri nyong beda maning. Bar adan puji-pujane kaya kiyek. Sing sapa wonge bar mangan orang rokok, padha karo wangi sing ora cewek. Saya itu kiai NU tapi enggak pernah merokok. Mbak-mbaknya saya mau tanya, kalau cari suami seneng yang ngerokok apa enggak? Saya. Bapak kiai nyong rokok, sampingnya dokter, diloki karo dokter, Pak Kiai. Ngerokok terus mati lho. Apa jawab bapak saya? Mati ya disumet mening. Kalau Muhammadiyah rokok itu haram. Kenapa Muhammadiyah mengharamkan rokok? Karena peringatan bahaya merokok dari pemerintah hanya ditujukan kepada orang Muhammadiyah. Peringatan pemerintah, rokok itu membunuhmu, bukan membunuhnu. Membunuhmu Muhammadiyah. Orang NU kiyak ngerokok yang salah siapa? Pom bensin. Gara-gara manjing pom bensin ana tulisane NU smoking. NU ya. NU smoking. Tapi Muhammadiyah ki ora konsisten, jarene rokok haram, tapi mantan ketua umumnya bendina nawar-nawarke udut. Lagi ya Din Samsudin. Din Samsudin. Ya Allah. Pak Wakil Bupati Muhammadiyah. Oh Samsudin. Pundi Samsudin? Din. Ora teka wong ya. Samsudin ini ora teka. Wakil Bupati ini micek ya. Lalu ala Nabi Muhammad. Orang yang memecahkan masalah besar. Makanya saya ketika dikritik, ketika saya pengajian di Dunia Malam, bagi saya ini menyelesaikan masalah besar. Kenapa? Karena anak-anak Dunia Malam itu juga butuh pengajian. Betul? Ini yang datang saya yakin banyak orang yang dianggap tidak baik. Enggak masalah, Le. Santri saya itu ada mantan pembunuh. Dulu pernah mutilasi orang di penjara. Keluar dari penjara setiap hari mimpi ditemui sama yang dimutilasi. Akhirnya sekarang di pondok. Bah, saya mantan pembunuh, boleh mondok? Boleh, saya terima. Mantan purel tak terima. Kowe ane mabuk tak terima. Bagi saya apa? Ini menyelesaikan masalah besar. Kenapa? Ahli maksiat itu kalau cuma dicemooh, hanya dicaci, hanya dimaki, tidak akan berubah. Betul? Minimal kamu doakan mereka. Doamu bisa menjadi wasilah hidayah, tapi cacianmu tidak akan pernah merubah. Kita itu sering menjadi hakim bagi kesalahan orang lain, menjadi jaksa bagi kesalahan kita sendiri. Kalau ada orang lain salah, divonis. Kalau kita salah, dibela-bela. Betul? Alaihissallahu bi'ahkamil hakim. Saya kalau malam pulang ngaji, lihat anak-anak mabuk, saya kumpulkan. Malah saya diperes, bah kurang tambahi nyoh. Saya kasih, tapi syaratnya satu ya, apa? Nanti habis mabuk, sholat karo inyong. Ora apa-apa. Akhirnya subuhan, gelar karpet, gelar kelasa, sholat pinggir dalam. Allahu Akbar, makmum iki ya caca mabuk. Allah. Saya imam. Ghairil maghdubi alaihim waladhalin. Saya dikritik sama tokoh-tokoh masyarakat di Jogja. Miftah goblok. Orang mabuk ajak sholat. Bukankah Anda tahu? Sholatnya orang mabuk tidak diterima oleh Allah 40 hari. Kenapa mereka kamu ajak sholat? Saya jawab, ditampara urusane cangkemu, urusane pangeranku, betul? Tugas saya itu satu, menyalakan lampu itu di tempat yang gelap, menyapu itu di tempat yang kotor. Lebih baik ahli maksiat yang mau bertobat daripada orang yang banyak amalan tapi sombong dengan amalannya. Santai saja. Orang baik punya masa lalu, orang jelek pasti punya masa depan. Saya dikerit ngaji di tempat maksiat. Saya bilang, cukup Rokib dan Atid yang menilai amalku, cangkemmu ra usah melu. Jadi Pak Bupati kalau sudah bekerja kok dikritik, bilang aja begitu. Cukup Rokib dan Atid yang menilai amalku, cangkemmu ra usah melu, melu. Sodok ndelosor. Ngit ya, apa-apa di komentari ya. Maka hari ini kalian harus menjadi orang yang apa? Problem solver. Membuat terobosan-terobosan besar dari Banjarnegara untuk Indonesia. Saya yakin di sini banyak orang-orang hebat. Kalau hari ini kamu dikatakan ahli maksiat, santai saja nih. Ahli maksiat belum tentu masuk neraka. Ahli ibadah belum tentu masuk surga. Banyaknya dosa bisa lebur dengan taubat. Banyaknya amalan dan ibadah bisa hilang karena takabur dan sombong, betul? Maka saya mengatakan pada akhirnya surga itu akan ditempati oleh ahli maksiat yang mau bertobat, bukan orang yang sok suci, namun pada akhirnya tersesat. Oh, saya kemarin ngaji di Jakarta, pindah ke Cikarang, lewati Kalimalang. Ternyata sebandaran Kalimalang banyak lunte, telembok. Telembok. Saya lewat, mobil kaca saya buka, diteriaki sama mbak-mbak PSK, Gus, mampir. Apakah saya mampir? Oh. Saya mampir Pak Bupati. Saya ambil uang di ATM, saya masuk ke lokalisasi, mereka teriak, selamat datang Gus Miftah Presiden para lunde. Wow. Saya masuk sudah. Mbak-mbak saya kumpulkan, saya ceramai sebentar, saya bagi uang. Tolong malam hari ini Anda gak usah bekerja. Nyoh, tak kasih semuanya. Nyoh, nyoh, nyoh, nyoh. Orangnya bilang, wah kita malu sama Gus Miftah, menek duit terus tak gelem dikeloni. Matane aku mengene. Emangnya aku cowok apaan? Emangnya aku cowok berpayung pink? Teman saya kiai bilang begini Pak Bupati, mubadir loh Gus, hari ini Anda kasih uang. Toh besok mereka masih bekerja di sini sebagai PSK. Anda dari mana mengatakan mubadir? Saya mempunyai pemahaman, minimal malam hari ini mereka berhenti bermaksiat, betul? Saya meyakini kok, kalau toh mereka pengen jadi PSK, enggak ada yang pengen jadi PSK selama-lamanya. Betul enggak? Makanya jangan memvonis orang, ini orang jelek pasti jelek. Anda jangan salah, saya pengajian di Lampung, mau berangkat ke lapangan, saya kebelet ngising. Di lapangan enggak ada WC, saya mampir rumahnya penduduk, mau... Ya mau ke belakang, masa yang ngiseng kayak gitu, ya pantas temen ya. Begitu saya masuk ruang tamu orang ini, saya kaget Bapak Ibu. Kenapa? Di ruang tamu itu semua foto saya ada dengan segala pose. Ngadep, miring, jengking, anak apa ya batin. Ini siapa kok rumahnya penuh dengan foto saya. Selesai saya ngiseng, saya ketemu sama istrinya. Ini yang pasang gambar siapa Bu? Suami saya Kiai. Suamimu santri? Bukan. Suamimu orang baik? Bukan. Suamimu siapa? Suami saya itu ketua pangunci. Apa kaya? Paguyupan ngunjuk ciu. Tiap malam mabuk. Tapi kalau menjelang subuh dia pulang nyetel YouTube yang ditonton Gus Miftah. Dan hari ini walaupun dia masih mabuk tapi sudah mau sholat. Sudah mau ke masjid padahal dia masih mabuk. Kita gak pernah tahu jalan hidayah itu dari mana. Maka jangan pernah memvonis orang. Hati-hati loh bro. Belum tentu kamu yang tiap hari ngaji kalau gak hati-hati masuk surga. Hati-hati. Saya pernah ditanya sama Deddy Corbuzier setelah pulang dari Jumatan. Seminggu masuk Islam dia tanya sama saya begini. Saya masih merinding ini. Bro, saya mau tanya. Apa? Bagaimana cara saya menjaga iman? Saya kaget waktu itu. Ini baru masuk Islam seminggu kok tanya bagaimana cara menjaga iman? Saya tanya. Kenapa kamu tanya demikian? Tadi saya Jumatan. Khotibnya bilang. Janganlah kalian semua mati kecuali dalam keadaan Islam, kecuali dalam keadaan iman. Coba, beda kalian Jumatan. Iman khotibnya bengok-bengok yang micek. Ya masyiral muslimin. Mapan turu ning doramben maca donga matane ra turu-turu. Ngrungokke khotbah Jumat ra maca donga matane turu. Makanya obat tidur yang paling mustajab adalah khotbah Jumat. Makanya kalau saya ngaji kamu ngantuk enggak apa-apa. An-naumu akhul maut, tidur itu saudaranya mati. Kok saya ngaji Anda tidur berarti pengen cepat-cepat mati. Wising payunge ping durungoke. Sak ganteng-gantenge wong lah ngantuk ketok elek. Lah wong ganteng bae ngantuk ketok elek apa meneh wong merongos ngantuk. yo elek temen ya. Gedang kluto dibangan uler wong sing ngantuk mangaplan. Gedang kluto mateng sacengkeh wong sing ngantuk lambene. Waktu itu saya jawab sama Dedi, bro benar, aku yang mengislamkan kamu. Benar, aku yang menuntun kamu syahadat. Tetapi aku tidak bisa menjamin imanmu. Jangankan imanmu, imanku saja aku tidak bisa menjaminnya. Ingat, setan tidak mencuri sertifikat tanahmu. Setan tidak mencuri mobilmu. Setan tidak mencuri uangmu. Tetapi setan senantiasa mengintai imanmu dan berusaha mencurinya darimu. Kenapa? Karena harta yang paling berharga bagi seorang muslim adalah iman. Itu yang paling berharga. Makanya para jomblo ngelamar pacarnya, ditanya mertuanya, modalmu apa melamar anakku? Iman. Kok mertuamu gak percaya? Ra percaya. Musrik modar. Siap untuk menjadi orang yang mempunyai terobosan besar? Siap ingin mengharumkan nama Banjarnegara? Siap mengharumkan nama Indonesia? Shallu ala Nabi Muhammad. Jangan jadi yang pertama membuat masalah besar. Jangan jadi yang kedua melawan orang besar. Tapi jadilah orang yang ketiga menyelesaikan masalah besar. Sudah setengah satu? Aku capek ya. Kita akan sholawat hasbi Rabbi untuk semua yang hadir. Mudah-mudahan hajatnya semuanya dikabulkan oleh Allah. Amin. Tapi sebelumnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semuanya berdiri menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dengan sikap sempurna menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya, tudua Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Bapak-bapak sini aja. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, yang ku cinta. Indonesia Raya, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Hiduplah Indonesia Raya, merdeka. Sebelum selawat hasbi Rabbi, minta hadiah Fatihah untuk istrinya Gus Miftah yang baru sakit. Mudah-mudahan sakitnya diangkat oleh Allah. Al-Fatihah. Fatihah sekali lagi untuk Kabupaten Banjarnegara. Selamat rakyatnya, selamat pemimpinnya. Al-Fatihah. Mudah-mudahan Indonesia senantiasa dijaga oleh Allah. Al-Fatihah. Shallu ala Nabi Muhammad. Hasbi Rabbi Jalla Allah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad. Musiknya diam aja, musiknya diam aja. Lebih khusyuk. Hasbi Rabbi Jalla Allah ma fi qalbi khairullah Nur Muhammad sallallahu sekali lagi yang lebih khusyuk. Hasbi Rabbi Jalla Allah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Selamatkanlah bangsa ini ya Allah. Selamatkanlah Indonesia ya Allah. Selamatkanlah para pemimpinnya ya Allah. Selamatkanlah seluruh rakyatnya ya Allah. Wabil khusus ya Allah, malam hari ini kami bersyukur kepada-Mu ya Allah atas anugerah nikmat rizki yang Kau karuniakan kepada Kabupaten Banjarnegara ya Allah. Kami mohon kepada-Mu ya Allah, jaga pemimpin kami di Banjarnegara ya Allah. Makmurkan kabupaten ini ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Siapapun yang hadir malam hari ini dalam keadaan sakit ya Allah, Engkau angkat semua penyakitnya ya Allah. Siapapun yang hadir dalam keadaan bermasalah ya Allah, Engkau berikan solusinya ya Allah. Siapapun yang hadir dalam keadaan susah ya Allah, Engkau bahagiakan ya Allah. Berikan kepada kami kebahagiaan di dunia ini ya Allah, dengan kehidupan yang layak, ekonomi yang mapan, pekerjaan yang lancar, keluarga yang sakinah, keturunan yang soleh-solehah, dan kehidupan yang istiqomah. Berikan pula kepada kami kebaikan kelak di akhirat. Jauhkanlah kami dari siksa kubur, jauhkanlah kami dari siksa neraka, jauhkanlah kami dari siksa di padang mahsyar, dan jadikan akhir hidup kami husnal khotimah. Dan kapanpun Kau panggil kami ya Allah, jadikan kalimat terakhir yang keluar dari mulut kami ya Allah, biqauli la ilaha illallah hu la ilaha illallah, bareng-bareng la la ilaha illallah hu la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Ya Allah ya Rabb, siapapun malam hari ini yang hadir karena cintanya kepada-Mu ya Allah, menjadi wasilah Engkau mencintai kami ya Allah. Siapapun yang hadir di tempat ini karena cintanya kepada Rasulullah, menjadi wasilah Rasulullah mencintai kami ya Allah. Masukkan kami ke dalam surga-Mu bersama kaum muslimin ya Allah. Masukkan kami ke dalam surga-Mu bersama mukminin ya Allah. Masukkan kami ke dalam surga-Mu bersama keluarga kami ya Allah. Masukkan kami ke dalam surga-Mu bersama para aulia ya Allah. Masukkan kami dalam surga-Mu bersama para ulama ya Allah. Masukkan kami ke dalam surga-Mu bersama baginda Muhammad ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Sabu jagat tiga kali bersama-sama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Untuk semua hajat baca Fatihah. Pas iya karena butuh, iya karena stain, diulangi 11 kali. Khusyuk minta sama Allah, sekembalinya dari tempat ini Allah akan memudahkan urusan kita, mengabulkan semua hajat kita. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah ya Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banjarnegara matur nuwun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tidak terasa kita semua telah sampai di penghujung acara ngaji bareng bersama Gus Miftah pada malam hari ini. Semoga apa yang disampaikan kita bisa mengambil hikmahnya dan bisa mengaplikasikan, bisa mengamalkannya di kehidupan kita sehari-hari. Dan semoga kita berkumpul seperti ini di firdausnya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah ngaji bareng yang berbahagia dan semoga senantiasa dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan berakhirnya doa bersama maka berakhir sudah seluruh rangkaian ngaji bareng bersama Gus Miftah pada malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat jalan, semoga sampai di tujuan dengan selamat. Untuk masyarakat Banjarnegara khususnya dan masyarakat di sekitar Banjarnegara, selamat jalan, semoga selamat sampai tujuan. Sekian kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.